Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa barakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali. Pemirsa, semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik dan juga sehat batin, Ibu ya. Nah, kita berjumpa dalam acara kita Rukiah Zikir dan Tausiah bersama tim pemburu surga atau tim surga pada pekan silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi. Dan tema kita pada kesempatan pagi ini adalah pengobatan islami. Kepada Anda nanti yang ingin menghubungi, ingin menelpon, yang ingin bercerita ataupun ya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah pengobatan ataupun hal-hal lainnya, silakan menghubungi kami di 574-3476 atau di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Nah, gitu dong Bu, biar semangat kan. Enak pagi-pagi kalau loyo gitu kelihatannya gimana ya? Semangat banget, tapi semangatin lagi. Kenapa saya semangat? Karena saya tadi barusan dikasih keripik sama Zaskia Adiameka. Habis ini ibu karena saya kasih keripik sendiri ya, ulang tahun. Gimana ya kabarnya? Iya baik, alhamdulillah. Makasih ya keripiknya. Iya. Kamu tidurnya cukup malam ini berarti ya? Aduh lumayan, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah. Di samping kita juga sudah seperti biasa sudah ada para narasumber. Dan yang pertama sudah ada Ustaz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya gak ulang tahun hari ini. Kalian nonton yang gak ulang tahun lagi. Oke, dan yang kedua juga udah ada Ustadz Munif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Mau nanya tentang sorban ijonya, kenapa tadi sebelum on air? Iya, ijo itu kan apa namanya, sorban Islam hijau gitu ya. Oke. Itulah. Ente serius banget sih Ustadz pagi-pagi. Kalau Ustadz tuh udah hase ya. Hase adalah cok gali cok, gala gacok, cocok. Abis ini amplop ya. Dan yang terakhir sudah ada Ustadz Aswan seperti biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan hari ini juga sudah ada ibu-ibu ya Mas Agus bersama kita pagi hari ini. Tahu gak ya dari mana coba? Dari mana Bu? Dari ya Majelis Zikir Al-Hidayah Bogor Bu ya. Oh dari Bogor Ibu ya. Kesini jalan kaki tadi Bu. Iya. Baik, saya kira langsung aja, tapi saya juga ingin mengingatkan ya kepada pemirsa, kepada Anda, barangkali nanti yang mengalami kesulitan dan ingin langsung ke tempat praktek Ustadz Cilik, mohon dicatat ya, untuk di Jakarta, Jalan Pinang Mas 1, Blok UU, nomor 12A, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 021-751-3132. Atau di Semarang, Jalan Tambra, nomor 36, Semarang Utara, teleponnya 024-356-4768. Ataupun kepada Anda yang ingin mengundang tim surga atau tim pemburu surga, bisa juga menghubungi telepon tadi atau ke handphone di 0815-80-370. Insya Allah apabila memang jadwalnya pas, kita akan ya datang sesuai dengan undangan dari pemirsa sekalian. Insya Allah. Betul sekali, insya Allah ya, kalau waktu kita juga tidak bentrok, insya Allah kita semua bisa datang. Ya. Aku tahu kenapa kamu seger. Kalau nggak baru potong rambut, baru ngelurusin rambut ya? Enggak, oh, enggak. Masih tetap lah ya. Lebih rapi. Kamu perhatian ini sekali hari ini. Okay. Baik, pemirsa, kita akan memulai aja pembahasan kita pada pagi hari ini. Pembahasan kita mengenai pengobatan ala Rasulullah. Mungkin untuk yang pertama aku ingin bertanya kepada Ustadz Munif. Ustadz Munif, kalau kita membahas masalah pengobatan ala Rasulullah, pengobatan seperti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pengobatan ala Rasul sebagaimana sabda beliau, asyifa'u salasah. Pengobatan ala Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-hijamah, yaitu dengan cara dibekam. Dalam artian, dibekam itu kita mengambil darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. dan juga toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah al-ashal, yaitu minum madu. Yang ketiga adalah al-kayah. Al-kayah ini boleh dikatakan dengan sengatan besi panas, Ustaz. Yep. Mm-hmm. Jadi hukumnya makruh. Ya, jadi itu hukumnya makruh. Dan ada lagi pengobatan-pengobatan yang kira-kira ringan untuk kita, seperti kurma ajwa, air zam-zam, ya. Nah, dan juga termasuk salah satu adalah ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kalau begitu Ustaz, sesuai dengan kebutuhan kita harus menyesuaikan mana pengobatan yang cocok. Cocok, gak dicop, gak lega cop. Cocok. Oke, jadi ada tiga yang suka Rasulullah jalankan pada saat itu ya, ketika beliau terkena sakit. Nah mungkin Ustaz Aswan, ketika seseorang sudah melakukan pengobatan ala Rasulullah itu, apakah mungkin penyakitnya masih kambuh kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ketika kita melakukan pengobatan dengan cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mohon maaf, Quran ini dapat menjadi syifa, penyembuh. Penyembuh ini boleh berupa penyakit, yaitu penyakit fisik dan juga penyakit di dalam hati kita, batin. Jadi penyakit batin ini atau penyakit yang ada dalam hati ini bisa keluar menjadi penyakit fisik. Lihat orang yang dengki, pasti kepalanya sering pusing. Bener gak? Yang suka ngomongin orang pasti bibirnya pegel. Yang suka ngedgorin gosip pasti nanti gampang budek. Nah, jadi hal seperti ini harus dihindari, bukan apa-apa, karena dari hati juga bisa keluar rahmat. Jadi Quran ini sebagai penyembuh. Kemudian apakah penyakit itu bisa kembali lagi? Bisa. Ketika orang ini jauh daripada Quran, ketika ia menjauhi yang disebut zikrullah, yaitu mengingat Allah, itu ada tiga. Yang pertama adalah kita mendirikan salat, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika kita sedang salat, maka sungguh kita sedang berzikir kepada Allah. Artinya ketika kita sedang beribadah, melakukan salat khususnya, itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan main-main. Kalau perlu hadirkan tiga hal di dalam salat, yaitu apa? Khusyuk, khudu dan dumu. Khusyuk itu adalah dari hati, khudu itu dari badan, lebih kepada fisik. Kemudian dumu itu adalah air mata yang akhirnya berderai keluar. Inilah kedalaman khusyuk. Nah, kemudian yang kedua adalah Quran. Barang siapa yang membaca Quran, maka sungguh dia sedang menyembuhkan dirinya dari segala penyakit. Kemudian yang ketiga adalah zikir itu sendiri, zikir yang barusan kita baca, la ilaha illallah atau astaghfirullahaladzim, itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan akan kembali kepada kita efek positifnya. Jadi penyakit boleh kembali seandainya orang ini memang mau mengundang penyakit, tidak menjaga dirinya seperti apa, makan terlalu kenyang. Karena Rasul pernah bersabda, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Tapi saya punya asisten yang kalau sampai makan enggak kenyang-kenyang. Maksudnya makan terus gitu. Kalau tidur juga enggak boleh terlalu banyak, Ustaz. Iya, jangan terlalu banyak tidur, ya. Orang yang kebanyakan tidur hatinya jadi tidur juga. Itulah kenapa disunnahkan Papa pada malam hari, sangat dianjurkan ya untuk bangun malam. Qiyamul lail. Jadi tolong nih, perut nih, lambung jangan ditempelin sama kasur melulu. Tidur melulu. Makanya kalau kata orang saleh, malam itu pendek buat yang doyan tidur, tapi panjang buat ibadah. Ya, sama yang buat jaga malam mungkin panjang juga. Ya, betul. Nah, kelar-kelar. Oke, ini Ustaz Aswan, tanda-tanda orang yang harus diruqyah itu seperti apa sih, Ustaz? Kalau orang yang harus diruqyah mungkin Ustaz Cilik lebih tahu ya. Jadi orang itu sebenarnya kalau yang diruqyah itu adalah orang yang pertama enggak doyan ibadah, itu perlu diruqyah. Karena numpuk penyakitnya itu. Ya kan? Artinya keengganan untuk beribadah ini merupakan satu penyakit. Karena para ulama mengatakan bahwa dosa itu mengandung dan melahirkan kesialan dalam hidup. Guru kami mengajarkan jaga dua hal. Yang pertama pelihara sholat, yang kedua Quran. Siapapun orang yang menjaga dan memelihara sholat, lebih khusus qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khashi'un, telah mendapat kemenangan buat orang-orang yang beriman. Yaitu orang seperti apa? Orang yang khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang kedua Quran. Quran ini masya Allah, kalau engkau berpegang teguh pada Quran, tidak akan ada yang dapat menyesatkanmu. Amin. Ya, jadi pegang teguh pada Quran. Kenapa? Kalau orang yang jauh dari Quran, dia perlu diruqyah. Berarti dia enggan untuk melakukan ibadah. Ustaz, saya potong dulu. Nah, siap, berarti bukan megangin Al-Quran saja di bawah sana sini ya? Bukan megangin Quran. Tapi kalau ibu-ibu majlis taklim ini, insya Allah ya, kalau bicara Quran enggak usah ditanya ya. Amin. Ya. Quran enggak usah ditanya. Iya, ibunya yang ditanya. Kalau di Quran yang ditanya. Barangkali Ustaz sini bisa nambahin. Ustaz, kalau tadi kan pengobatan, kan di sini ada juga dengan obat-obatan. Nah, yep. Apakah ini merupakan satu perpaduan ya dalam proses pengobatan yang juga Ustaz sering lakukan? Iya, berbicara tadi tentang masalah ini, pertanyaan dari Mas Agus yang kenapa dipadukan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ruqyah, tanda-tanda dari diruqyah tersebut memang banyak sekali orang yang memang harus diruqyah. Salah satunya dengan orang itu sering emosi. Tanda-tandanya atau mungkin kena gangguan gaib, santet, teluk guna-guna atau sihir-sihir sudah pada zaman Rasul. Sudah ada. Ya kan? Di kitabnya dari Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun pernah kena sihir orang Yahudi, Bani Zuraik. Ya, yang Rasulullah seolah-olah dia mengigo, yang notabene-nya Rasulullah salatnya khusyuk, dekat dengan Allah, ini pun masih bisa. Karena Allah memberikan keberhasilan kepada hambanya yang berusaha. Orang kafir pun kalau berusaha untuk mengguna-guna dan orang tersebut bisa dikenakan, ini bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana kita lebih dekat dengan Allah? Satu, tetap sholat dikerjakan, sholat wajib, supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Apalagi yang orang Bogor, maaf ini, sholatnya bolong-bolong. Iya kan? Saya yakin Bogor yang disono belok sedikit karena ada gang kecil, ada perempatan di situ mungkin. Tapi yang di sini sholatnya khusyuk, amin. Amin. Jadi semuanya mudah-mudahan berkah. Tetapi pada dasarnya, orang yang diruqyah, biasanya ini yang datang di padepokan atau di pondok pesantren, ini tanda-tandanya leher belakang ini seringnya berat, pegel, cengeng. Ada dua pegel cengengnya, karena mungkin peredaran darahnya kurang lancar, kolesterolnya mungkin tinggi, atau mungkin mikir utang. Ya kan? Atau bisa saja memang kena gangguan gaibnya. Itu kan? Seperti panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk, seperti kesayat-sayat, atau seperti ada yang berjalan. Atau pernah mungkin melihat di televisi saudara kita yang tubuhnya keluar kawat berkaratnya. Nih, kalau semuanya itu dikirimin berlian emas, saya senang. Kawat, iya kan? Dikirimin perutnya berlian, emas, intan, enak kita 1 kilo. Kita bisa bangun masjid nih. Kalau dikirimin kawat berapa kilo gak bisa buat beli-belian. Ya ini. Ini salah satunya bagaimana supaya terjegah dari gangguan-gangguan hal yang tidak baik, semacam kekuatan-kekuatan yang mistis atau mungkin klinik-klinik. Bagaimana sholat? Jangan sampai ditinggalkan. Sholat wajib. Nah, sholat sunahnya apa sesuai dengan hajatnya? Sholat susah jodoh, sholat itu bagaimana? Oh, lihat itu sholat Mas Agus. Ya kan, sholat hajat bisa, ya kan? Sholat sunatan hajat di rokatai lillahi ta'ala. Betul-betul mohon kepada Allah, ya kan? Begitu ya, ya. Baik, Ustaz, kelihatannya kita harus sholat dulu. Ya, ya, benar. Okay. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki mendengarkan azan subuh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Kami pun akan sholat subuh juga. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Dan silakan Anda menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutaan ahwa sanuqrihuka fala illa ma sha Allah.

di 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Dan kepada Anda yang mengalami kesulitan untuk menghubungi, silakan nanti bisa juga langsung ke alamat praktek Ustadz Cilik di Jakarta, Jalan Pinang Mas 1, Blok UU nomor 12A, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nomor telepon 0217513132. Atau di Semarang, Jalan Tambaran nomor 36, Semarang Utara, dengan telepon 0243564768. Dan pengobatan pribadi dilakukan setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 23. Dan insya Allah akan ditangani langsung oleh Ustadz Cilik Guntur Bumi. Sedangkan pengobatan massal diadakan tiap hari Kamis lepas maghrib, mendapatkan ramuan dan sembako gratis. Dan kalaupun Anda ada yang ingin juga menghadirkan tim pemburu surga, bisa menelpon ke telepon tadi atau di handphone di 0815 80 370. Ya, kalau gitu kita akan terima dulu telepon yang sudah hadir, tamu kita yang sudah menelpon kemari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Haji Asrida Cibubur. Ibu Haji Asrida di Cibubur ya? Iya. Ya, passwordnya Ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu bisa langsung berbicara dengan Ustaz Cilik. Ini Ustaz, ya. Saya ini kaki saya udah dari tahun 2000 nya sakit, gak bisa dilipat, sakit dilipat dengkulnya itu nusuk-nusuk rasanya. Habis tahun 2000 saya dulu pernah operasi pinggang, oh urat nyeri katanya. Jadi sekarang pinggul sebelah kanan sampai pinggang itu sakit juga. Ya. Itu yang saya tanya sama Ustaz, gimana solusinya? Oke, Ibu sudah dipersiapkan air satu gelas? Udah, Alhamdulillah. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Yakin kepada Allah? Alhamdulillah, yakin. Oke, yakinnya kepada Allah ya Bu ya. Iya. Ibu, sakitnya ini di lutut sama yang di pinggang ya? Iya. Rasanya pinggang panas, sebelah kanan sama pinggul. Oh, rasanya seperti apa saat ini? Kalau pinggang itu kadang-kadang nyeri. Saat ini, saat sakit ini. Sakit gitu. Kalau saat ini? Kalau dengkulnya itu rasanya kadang-kadang sakit nyeri, kadang-kadang nusuk. Kaki ini nggak bisa dilipat. Kalau saya sholat cuma di kursi bisanya. Oke, okay. Oke okay, ya Bu, kita bersama-sama doa. Hanya doanya kepada Allah ya Bu ya. Iya. Amin. Kepada Allah kita istighfar mungkin. Iya. Amin. Pada waktu di kaki ini saat ini ditegur oleh Allah, mungkin pada waktu itu mungkin Ibu pernah melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah atau mendatangi tempat-tempat yang ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ini ditegur oleh Allah. Mungkin sakitnya ini ditegur oleh Allah agar kita lebih beribadah, lebih bertakwa kepada Allah dan banyak bertobat kepada Allah. Iya, amin. Ya, kita istighfar, mungkin kekhilafan kita pernah berbuat salah kepada orang tua kita ya Bu ya. Iya. Kita istighfar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan diberikan kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah. Kami beribadah tiada halangan dalam sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diminum Bu? Sudah. Sudah diminum airnya? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit, Bu. Iya. Sambil istighfar astagfirullahaladzim. Sambil usap dengan air. Minal baraya astaghfirullah minal khataya. Sudah diusap, Ibu? Sudah Ibu, oke. Maaf Ibu, yang pinggangnya digerakkan seperti ini. Kanan kiri coba. Iya. Di kanan kiri kan, astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah Ibu? Sudah. Kakinya digerakkan. Ibu sekarang ini duduk atau berdiri? Duduk, yuk coba berdiri sedikit. Kakinya dihentak-hentakkan di lantai seperti gerak jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah digerakkan jalan kakinya? Sudah. Oke, duduk lagi. Sekarang diminum bismillahirrahmanirrahim. Satu tekuk kembali diminum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu, saya mau tanya yang kakinya nanti dulu. Saya mau tanya tadi Ibu istighfar dengan kami, zikir bersama kami. Yang Ibu tadi istighfar mungkin ingat dosa kita kepada Allah. Yeah. Akhirnya ingat kepada Allah. Hati Ibu setelah istighfar bagaimana rasanya? Alhamdulillah tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Sekarang nih, tadi sudah minum dengan air yang dibacaan doa bersama surat Al-Fatihah atas istighfar doa di tempat yang sakit. Sekarang bagaimana yang sakit? Lumayan agak berkurang, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini keberhasilan datangin dari Allah ya Bu ya. Iya. Kita bukan mentransfer dari televisi yang kurang begini-begini kayak Angling Darmo atau Sahur Sepuh ya. Iya. Kita berdoa bersama-sama. Ini mustajab doanya karena doa kita didengarkan oleh Allah. Amin. Bu dari mana Bu? Cibubur. Benar jadi Cibubur? Iya. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional bukan, nih. Bukan, saya ibu rumah tangga Ustaz. TVRI ada umur segini. Umur berapa Bu? 64. Oh ya 64. TVRI ada yang 64 gak ya? Ada. Pensilnya umur berapa Pak? Pensilnya 56, ini 64. Iya. Ya sering nonton tayangan ini Bu? Sering tiap-tiap Senin. Terus cuma alhamdulillah baru sekali ini masuk. Alhamdulillah. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu. Insya Allah. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa. Kita tentunya akan terus menunggu telepon Anda dan kita akan terima setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama. Ada juga kisah-kisah dalam Al-Quran, Roh. Tausiahnya juga ada. Saya Alif. Saya Anissa. Saya Semang Romdon, si Kasepea. Saksikan ya dalam acara Alif dan Anissa Show. Setiap hari selama bulan Ramadan. Hanya di TVRI. Jangan lupa saksikan ya. Iya. Bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita perlombakan dulu belum ada di TV lain. Siap-siap ya Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tele Dakwah ini adalah lomba berdakwah di lisan melalui pesawat telepon. Allahumma telepon kembali dalam keadaan seperti ini. Kita akan coba apakah sudah ada telepon yang masuk. Ya, seperti sudah ada. Iya, silakan diterima ya. Iya, langsung masuk ya teleponnya ya. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya apa, Pak? Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Siapa, Pak? Saya dari Sumatera Utara, Pak. Suaranya kurang kencang sedikit. Oke, dari Sumatera Utara ya, Pak? Iya, Pak, Medan, Pak. Oke, baik, silakan ada yang ingin dikonsultasikan kepada Ustaz Cilik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, suaranya agak dikencengin sedikit, Pak, ya. Oke, Pak. Oke, silakan, Pak. Bisa kita bantu, Pak? Begini, Pak Ustaz. Saya sudah sakit ini lebih kurang 3 bulan, Pak. Jadi, penyakit saya gatal, Pak, semua. Gatal macam minyak, menjulur di badan. Sebelumnya saya tidak pernah penyakit di sini, Pak. Oke. Jadi, mulai dari rambut sampai ke kaki ini setiap hari sekupas ini mengandung berair. Oke, sudah 3 bulan, Pak. Aku minta tolong sama Ustaz. Oke, halo Bapak. Ya, Pak. Halo. Halo, Pak. Oke, saat ini yang inti dari sakitnya apa, Pak? Gatal, Pak, gatal. Gatal-gatal. Iya. Oke, seluruh tubuh. Seluruh tubuh, Pak. Panas, nyeri, seperti kayak kebakar begitu? Iya, termasuk, Pak. Panas sama tetei yang apanya, gatal, Pak. Yang nomor satu. Kemiang dia, Pak. Saat ini yang paling panas yang mana ya gatalnya? Gatalnya belakang sama perut, bagian perut, Pak. Dari perut ke atas, Pak. Oh, dari perut ke atas. Sesak iya. Nafas apa tidak? Apa, Ustaz? Sesak nafas apa tidak? Sesak dadai. Nafas, kalau kumat, Pak. Kalau kumat, dia baru datang pingsan ke atas. Oke, kalau kumat, pusing kepalanya apa tidak? Tidak, Pak. Oke, yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Yakin kepada Allah? Yakin. Yakin kepada Allah, ya. Kita iya, baca Al-Fatihah, dikeluarkan suaranya, kita sambil syiar ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Illa khatratina mil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup, Bapak, baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca basmalah saja, diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sudah, Ustaz. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang tadi sakit, yang panas tadi diusap, yang gatal-gatal tadi diusap dengan air. Jangan lupa di mukanya pun diusap dengan sambil istighfar bersama dengan kami, Bapak, ya. Iya. Yuk, kita bersama-sama sambil diusap, kita sambil istighfar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum airnya satu teguk kembali, Bapak. Diminum airnya, Ustaz? Diminum airnya satu teguk, Pak. Sudah? Sudah. Oke, Bapak. Ya. Saya mau tanya ya. Terlebih dahulu, Bapak, ya. Masalah sakit nanti dulu nih. Iya. Ya, Bapak, setelah istighfar, mungkin pernah ingat dosa kita kepada orang tua kita, melanggar perintahnya dari Allah, melanggar perintah Allah. mungkin dengan sakit diberikan sakit inilah akhirnya lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dengan istighfar ingat kepada Allah, hati bapak setelah ingat kepada Allah bagaimana hati bapak setelah ingat kepada Allah? Iya. Dengan istighfar bapak yang bapak rasakan hati bapak setelah istighfar yang dirasakan bagaimana, Pak? Ini udah dingin ini, Pak, dingin. Gimana, Pak? Dingin, dingin, Pak. Sakitnya sudah dingin? Sakitnya ini. Halo Bapak. Halo. Yang Bapak rasakan ini sakitnya nanti dulu ya. Iya. Saya tanya setelah Bapak istighfar nih, ingat kepada Allah, yang Bapak rasakan perasaan Bapak, hati Bapak ingat kepada Allah bagaimana rasanya? Apakah lebih tenang, sabar, tentram, atau malah tambah emosi? Lebih sabar, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana? Sabar. Alhamdulillah. Apakah lebih tenang kepada Allah? Lebih tenang kepada Allah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ambil airnya, usapkan di tempat yang panas tadi, yang gatal-gatal tadi, diusap kembali dengan istighfar pelan-pelan sendiri. Astaghfirullah. Sambil diusap dengan air. Sambil diusap dengan air. Oke, cukup Bapak. Halo. Halo. Sudah diusap dengan air? Sudah, Pak. Rasanya sekarang bagaimana yang gatal-gatal tadi setelah diusap dengan air, setelah berdoa kepada Allah? Rasanya perubahannya sebelum dan sesudahnya bagaimana? Bismillah, pelan-pelan dulu. Bagaimana, Pak? Ada perubahannya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang panas-panas, yang gatal-gatal panas tadi bagaimana? Putus. Oh, putus. Dari Sumatera, dari mana tadi? Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera. Medan. Oke, okay, alhamdulillah ini ada keberhasilan datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang apa namanya susah telepon masuk bisa menghubungi alamat di bawah ya. Iya, betul Ustaz. Wah, kalau ingin mendatangkan dari tim pemburu surga ada Ustaz Nasional, Ustaz Ahmad Faisal, Ustaz Muni, mungkin Ustaz Kokolim dan saya atau mungkin tim dari tim Rukyah Zikir, silakan menghubungi alamat yang ada di bawah ini, kita insyaallah datang. Asalkan tidak bentrok dengan jadwal lain. Iya. Iya. Iya, kita mungkin akan bertanya ya. Iya, ya. Mungkin tapi sebelum itu mungkin sebelah Mas Agus ini kan tadi belum diperkenalkan. Saya enak kalau duduk depan, mungkin pemirsa juga masih belum tahu bahwa di sebelah Mas Agus, di tengah-tengah antara Mas Agus dan Ustadz Aswan ini ada Ustadz Adi ya. Ustadz Tijar Kerajaan. Ah? Ya, assalamualaikum Ustadz, kok baru nongol tadi habis subuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngumpet di belakangnya Mas Agus tadi. Oke, okay, baik. Mungkin kita langsung aja ya bertanya kepada ibu-ibu di sini, ada yang ingin dikonsultasikan, Bu? Silakan. Ya, silakan sebelah situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Untung Supianto dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor. Yang saya keluhkan Ustaz, Ustaz Cilik Guntur Bumi yang saya hormati dan dihormati semuanya. Ada keluhan saya kalau banyak belajar tafsir Quran dan tafsir, dan saya ada bekal sekali di sekitar mata. Oh, gitu. Itulah iya. Belajar tafsir malah matanya pegel. Wah ini. Kalau terlalu banyak. Masya Allah. Ya. Oke, bisa kita tangkap. Oke, insya Allah. Terima yang lain Ibu silakan. Silakan yang lain Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aisyah dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bogor, Pomat. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz, saya punya keluhan dari tangan, sakit sekali, tekut-tekut dan kesemutan. Oke. Okay. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dijawab juga sama Ustadz Cilik ya, mungkin ada satu sisipan pertanyaan ini yang penting sekali, karena saya lagi mendengar bahwa ada pengobatan yang dipindahkan ke binatang, ke kambing atau ke sapi, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Mungkin bisa sekalian langsung dijawab. Ya tidak boleh. Ya. Permasalahannya sebagaimana sabda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Jadi sesama makhluk Allah kita harus saling kasih mengasihi. Ya, manusia harus kasih mengasihi terhadap manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, yang namanya hewan itu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Yasin ayat 72. Wa dzallalnaha lahum faminha rukubuhum waminha ya'kulun. Yang artinya hewan yang diciptakan Allah itu ya tujuannya untuk kita makan. Ya, baik. Oke, baik. Jadi ini tetap mungkin tidak bisa ya, Ustaz Munif ya? Ya, enggak bisa. Oke, ya. Baik. Mungkin langsung kepada Ustaz Cilik. Ya, langsung di doa juga sekali ya, Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagi yang ibu sakit, apa namanya sakit mata, ibu yang sakit mungkin seperti tadi, tangan kesemutan cukup-cukup begitu ya, atau mungkin yang kena gangguan gaib yang mungkin susah menelpon. Yuk kita bisa ambil air satu gelas. Kita berdoa bersama-sama syukur-syukur dengan air zam-zam yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ternyata mengandung molekul-molekul yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Yang ternyata tubuh kita ini kandungannya 98% kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita ada kandungan air yang negatif, mudah-mudahan air yang kandungannya positif yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bermanfaat untuk penyembuhannya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan untuk ketentraman minimal sabar. Illa khadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ampunilah segala dosa kami, kekhilafan kami, ya Allah ampunilah segala dosa kekhilafan kami, ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Yang mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, pernah berbuat khilaf, mungkin pernah berbuat syirik, ya Allah. Dikarenakan kami kurang pendidikan agama di rumah tangga kami dan lingkungan kami. Ampunilah segala dosa kami, kekhilafan kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Yang saat ini rumah tangga kami ada kemelut, ya Allah. Rungkumkanlah rumah tangga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, karir kami, usaha kami, jodoh kami. Yang belum mendapatkan rezeki, ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal. Yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, berikanlah jodoh yang seiman seagama Islam, ya Allah. Yang belum mendapatkan keturunan padahal sudah berumah tangga dengan sah, ya Allah, mudahkanlah keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak tersebut yang lahir ke dunia anak yang soleh dan soleha, ya Allah, yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Kari, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, serta jauhkanlah kami dari fitnah, ya Allah. Sakit, ya Allah, apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan, sakit hati kami. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah, lebih tinggi ketimbang mereka yang menfitnah kami. Ya Allah, kami yakin Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini, ya Allah. Maka berikanlah kesabaran, keikhlasan, keridhaan dalam menjalankan ibadah ini, ya Allah. Mudahkanlah rezeki umat Islam, ya Allah, rezeki umat Islam yang beriman, ya Allah, agar mereka bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu, ya Allah. Rabbi fili wali-wali jaya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jagalah mereka seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa, ya Allah. Yang mungkin orang tua jamaah pada pagi hari ini ternyata sudah menghadap-Mu, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, terimalah amal dan ibadah mereka, dan letakkanlah di sisi-Mu yang paling layak, yang paling indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar, ya Aziz. Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Ya, baiklah pemirsa, demikian tadi rangkaian acara kita yang diakhiri dengan doa. Semoga saja apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kepada Anda yang berumah juga yang mengalami kondisi yang kurang baik, walaupun tidak bisa melakukan kesehatan, kita harus berkenan. Wa'alaikumsalam.